selalu merindu saat kita tak bertemu. Sinyal-sinyal cintaku mengarah kepadamu. Harusnya kau tahu ku mau kau isi hati. Siang dan malam.